الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كرام الذين ذكر كتاب صحيح البخاري dan kita memasuki bab yang ke-136 dari kitab Al-Adhan. Pada bab yang ke-136 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah dengan bab Abdithiyar wa Shiddiha wa man dhanna ilaihi thawbah idha khafa an tankashif awratah. Bab tentang mengikat pakaian dan mengisangkannya. Dan seseorang yang menyatukan kainnya tatkala ia khawatir inkisyaf aurati, terlihat auratnya. Maknanya bahwasanya di sebagian keadaan yang dihadapi oleh orang yang tidak melakukan salat, dia hanya mendapatkan kain untuk menutup auratnya dalam keadaan seadanya, tidak memiliki pakaian yang lebih untuk menutupi bagian atas dan bawah dari badannya, dan yang ia mampu hanya mencukupi untuk menutupi auratnya, yang mana aurat laki-laki adalah bainus surrah ila rukbah, hanya bisa menutupi antara surrahnya yaitu pusarnya dengan rukbahnya. Maka pada saat itu diperbolehkan dia menutup aurat tersebut dengan tidak menutup bagian yang lainnya, dan juga diperbolehkan ketika sholat khawatir, terutama ketika ruku atau sujud, khawatir terlihat auratnya, dia satukan kain yang ia pakai. Dan kita baca dalam bab ini hadis Sahal bin Sa'dah Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Kathir al-Abdi qala akhbarana Sufyan wa Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri an Abi Hazim wa Salamah bin Dinar عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد عذرهم من السور على رقابهم فقل النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نبي سهل بن سعد السعيد رضي الله تعالى عنه dia berkata, dahulu orang-orang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terutama ashabu Suffah, para penghuni Suffah, para sahabat dari kaum Muhajirin, yang mana mereka datang ke negeri Madinah dengan tidak membawa harta, sebagaimana mereka tidak memiliki keluarga di negeri Madinah. Dan ketika datang Nabi SAW menempatkan mereka di masjid, tinggal di sufati masjid, dan keadaan mereka sampai dari sisi pakaian sangat sederhana sekali. Seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan hadisnya di Sahihain dan telah kita di Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan ra'aitu sab'ina min ashabi Suffah ma ala ahad minhum rida'un fa inna lahu izar aw kisa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, aku telah melihat 70 orang dari ashabu Suffah, orang-orang yang tinggal di masjid. Mereka tidak ada seorang pun yang memakai rida, memakai selendang, pakaian menutup bagian atas. Innama hiya izarun, yang mereka pakai hanya izar, itu sarung. Aw kiswatun, atau kain qaddabatu fi anaqihim, yang telah mereka ikat di pundak mereka. Faminhum man yablughu ila nisfaqain wa minhum man yablughu al-ka'bain, di antara mereka ada yang kain itu kiswah yang ia pakai sampai ke pertengahan betis mereka, dan yang lainnya ada yang sampai ke mata kaki mereka. Ini ashabu Suffah, ashabu Suffah. Dan di sini sebutkan kata Sa'd bin Sa'ad, para sahabat radhiyallahu anhum mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum aqidu uzrihim min as-sirat ala riqabihim, mereka telah mengikat sarung, itu kain-kain mereka, dikarenakan kainnya kecil, ala riqabihim, mereka ikatkan di leher-leher mereka. Kalau dipakai untuk menutup bagian bawah dan atas tidak mencukupnya, maka mereka gunakan untuk menutupi aurat mereka. Dan bagian atasnya mereka ikat di lehernya, dan bagian bawahnya ada yang sampai ke pertengahan betis, ada yang sampai ke Ka'bah, ke mata kaki. Fatila, maka dikatakan kepada kaum wanita yang ikut sholat bersama Nabi SAW, dan sudah kita ketahui kaum wanita sholatnya itu di saf yang paling belakang, di belakang saf kaum laki-laki, dan khairu shufun nisa akhiruha, sebaik-baik saf wanita adalah saf yang paling belakang. Nabi berkata kepada kaum wanita, atau dikatakan kepada kaum wanita, la tarfa'u ru'usakum hatta yastawi ar-rijal julusa, janganlah kalian ketika sujud bangkit dari sujud kalian sampai kaum laki-laki duduk dengan sempurna. Jangan khawatir kalau bangkit terlebih dahulu dari kaum laki-laki, melihat atau terlihat di depan mereka kaum laki-laki sedang sujud, dan sebagian mereka pakaiannya tidak mencukupi, khawatir terlihat auratnya, maka diperintahkan kepada kaum wanita untuk tidak mengangkat kepala mereka sampai kaum laki-laki sempurna duduknya. Ini hadis Sahih Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, dan syahidnya di hadis ini orang-orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka aqidu uzrihim min sidar ala riqabihim, mereka mengikatkan kain-kain mereka di leher mereka agar tidak jatuh atau terlihat auratnya. Dan juga dari sini kita bisa mengfaedah yang lain. Kita bisa melihat bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan generasi sahabat generasi yang terbaik dari umat ini. Tidak akan didapatkan generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat. Bersama dengan itu kita bisa melihat bagaimana keadaan para sahabat, terutama sahabat muhajirin, terlebih lagi ahlu Suffah minhum, ahlu Suffah minhum yang merupakan abyaful Islam, tamu-tamu Islam. Mereka berhijrah dalam rangka menyelamatkan agama mereka, menolong Allah dan Rasulnya. Mereka dalam keadaan seperti yang kita lihat, sampai dalam masalah pakaian. Dalam keadaan sebagian mereka, dibutuhkan mereka hidup dalam keadaan berkecukupan. Seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, sahabat yang sangat mulia, yang merupakan awal dai yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ketika di Mekah sebelum masuk Islam hidup dalam keadaan berkecukupan. Hidup dari keluarga yang berkecukupan. Tetapi ketika sudah masuk Islam, terlebih ketika sudah hijrah, dan kita bisa ketahui ketika beliau mati syahid di perang Uhud, tidak ada kain yang bisa dipakai untuk menjadi kafannya kecuali kain yang ia pakai di tubuhnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-faqir itu laisa bi'aib, kefakiran itu bukan aib. Yang aib itu at-tasakhub, keluh kesah ketika diuji dengan kefakiran. Yang aibnya keluh kesah ketika menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, itu aib dan dosa yang sangat besar bagi orang yang diuji dengan kefakiran. Adapun kefakirannya bukan aib. Kita bisa lihat kehidupan para sahabat, bahkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia secara mutlak. Beliau meninggal dalam keadaan dirak beliau, perisai beliau tergadaikan di orang Yahudi. Tergadaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Digadaikan untuk bisa mengambil beberapa mud dari gandum untuk kebutuhan keluarganya. Sekali lagi, kefakiran bukan aib dan tidak menunjukkan tandanya kedudukan seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi hamba-hambanya. Aib adanya pada keluh kesah, tawajjur, tasakhut, dan tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kekayaan bukan ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan adanya pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga di sini bisa kita jadikan teladan ketika seseorang diuji dengan kefakiran. Kita lihat kefakiran menimpa kita dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sebagian sahabat ketika sholat bersama Nabi SAW berjatuhan, tidak kuat berdiri. Dikarenakan? Dikarenakan jauh. Dikarenakan lapar. Sampai kata Bilal, kalau orang tidak tahu, dikira itu orang-orang yang kesurupan berjatuhan tatkala sholat. Padahal yang terjadi mereka mengalami kelaparan, lapar. Dan ini tidak mengurangi kedudukan mereka. Justru mereka menjadi generasi yang terbaik dengan hal tersebut. Dan Nabi SAW berkata menghampiri mereka dan mengatakan, "Lau ta'lamuna ma lakum indallah min manzilah lahbabtum an tazdadu faqatan wa haja." Kalau hai para sahabatku, seandainya kalian mengetahui kedudukan kalian di Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian berharap untuk keadaan yang lebih parah daripada yang kalian hadapi ini. Ini perkataan Nabi SAW kepada para sahabat, terutama ahlu as-suffah. Dan sekali lagi, lagi kita ingat dengan perkataan Nabi SAW, ini perkara yang sangat penting bagi kita para thalabat ilmu. Karena merupakan muskilah bagi sebagian orang. Masalah yang sangat besar dan besar bagi sebagian orang. Ditakut kefakiran. Lagi kita senang ingat Rasulullah SAW yang kalau beliau berkata pasti benar. Kelayan tibanil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak takut terhadap umatnya kefakiran. Ini yang harus kita paham. Nabi tidak takut kalau umatnya ditimpa kefakiran. Wallahi ma fakhra akhsha alaikum. Kata Nabi, demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Kalau Nabi saja tidak khawatir, kenapa kita khawatir? Terlebih lagi kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ghaniyyul Karim, Zat yang maha kaya, Zat yang maha mulia, maha penyayang. Tidak mungkin akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang beribadah dan mentauhidkannya. Ibadah kepada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya. Maka jangan sampai terpikir di benak kita, kalau saya beristiqomah, saya menuntut ilmu, bagaimana masa depan saya? Kalau anak-anak saya tidak disekolahkan, tidak memiliki gelar, bagaimana nasib mereka? Tidak perlu kita cemas dengan bisikan syaitan tersebut. Ini hanya bisikan syaitan yang katakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan dengan perbuatan keji. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian atau menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia darinya. Ini sekali lagi perkara yang harus kita pahami. Yang pertama, hendaknya kita menjadikan tujuan hidup kita benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih kemuliaan yang hakiki dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jadikan tujuan hidup kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ila akhiril hayat, sampai akhir kehidupan kita. Karena istiqomah bukan 1-2 hari atau 1-2 tahun, tapi sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai ruh berpisah dari jasad kita. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai datang kematian kepadamu. Dan ini yang kita cari. Istiqomahan, husnul khatimah di akhir hayat kita. Adapun dunia seperti sudah kita bersama, Allah sudah menetapkan semuanya untuk kita. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah tuliskan untuk kita pasti kita dapatkan. Dan apa yang tidak ditetapkan tidak mungkin kita bisa mendapatkannya. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Kemudian materi kita di kitab Al-Ziyad Al-Sahim Malisa Kisawihain, dan kita masih berbahasan kitabul imam, Al-Imam Bil-Qadar. Sebab beliau menyebutkan hadis, "Ida aradallahu bi'abdi khairan asala," jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala asala, yaitu Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk bisa beramal amalan soleh di akhir hayatnya, sehingga dia menutup hidupnya dengan amalan soleh. Ini tanda kebaikan, dan ini merupakan husnul khatimah. Seorang menutup hidupnya dengan amalan soleh. Dan Nabi SAW bersabda, tadi sudah kita baca di Bukhari, hadis Sahih bin Sa'd As-Sa'idi, "Al-amal bil khawatim." Amalan yang dijadikan tolak ukur baik dari seorang adalah amalan di akhir umur, di akhir hayatnya. Dan ini yang kita tidak mengetahuinya. Biasanya kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullah ta'ala kama fi Mawadi Dhamma'an. Akhbarana Abu Ya'la من كتابه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أزرع بن ثابت عن ثمامة عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما بعثني في حاجة لم أتمها إلا قال لو قضي لكان أو لو قدر لكان. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن علي ابن مثنى. أبو يعلى الموصلي صحيح مسلم هو إمام جل شأن. Ahmad bin Ali Musanna wa Abu Ya'la Al-Musili. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata, aku menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu beliau selama 10 tahun. Sejak awal datang Nabi sampai negeri Madinah sampai Nabi meninggal. Anas bin Malik diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkhidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas menyebutkan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ba'athani fi hajatin lam utimmaha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu urusan, kemudian aku tidak bisa melaksanakan tugas tersebut seperti yang diharapkan. Tidak bisa menyempurnakan apa yang tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Anas, "Law qudiya lakan aw la qudira lakan." Nabi berkata kepada Anas, tidak mencacinya, tidak memarahinya, bahkan beliau berkata, "Law qudiya lakan." Seandainya hal yang tadi kita inginkan, itu aku tugaskan engkau untuk melaksanakannya, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan untuk kita lakan, niscaya akan terjadi. "Law qudira lakan." Akan tetapi tersebut tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mewujudkannya dengan sempurna. Dan tentunya akhlak yang sangat mulia. Dan ini sama dengan hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas mengatakan, "Laqad khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fa ma qala li uffin qat wa la aqulu syai'an fa'atuhu lima fa'ata. Wa la li syai'in lam afalhu ala fa'ata kada." Kata Anas radhiyallahu anhu, aku mengkhidmah, itu membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan selama itu aku tidak pernah mendengar Nabi berkata kepadaku, "Uff." Kalimat "ah" yang menunjukkan kecewaan Nabi kepada Anas. Tidak pernah mendengar hal tersebut. "Wala qalisin fa'atuh lima fa'ata." Dan ketika mendengar suatu perkara, Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, "Kenapa kamu mengatakan hal ini?" Begitu pula ketika aku tidak melakukan satu perkara, Nabi tidak pernah mengatakan ala fa'ata kada. Tidakkah engkau melakukan seperti ini? Tidak pernah menyakiti Anas radhiyallahu ta'ala sampai dengan lisannya, sampai dengan kalimat yang menyakitinya. Ini tentunya akhlak yang sangat mulia. Ini kepada khadim, kepada pembantu. Yang mana biasanya orang kepada khadim itu berkata dan bertindak sesuai dengan kemauannya, tidak memikirkan apa yang dia ucapkan, dia lakukan. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Terhadap khadim, sikapnya seperti ini. Terlebih lagi tentunya kepada yang lainnya. 10 tahun, bukan waktu yang sedikit. Kalau kita hitung, kita bisa punya atau hidup berkeluarga bersama istri dan anak kita. 10 tahun, mungkin omelan kita, celaan kita kepada anak-anak dan istri kita tidak bisa terhitung lagi. Bahkan mungkin tidak ada hari yang kita lalui melainkan celaan kita keluar kepada anak-anak dan istri kita. Ini tentunya perkara harus kita perbaiki. Dan sering kita sebutkan bahwa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga kita. Karena sebagian ketika berada di rumah bermuamalah dengan saudara-saudaranya, dengan manusia di luar, bisa bermuamalah dengan baik, bisa menjaga kata-katanya dan perbuatannya. Nah, ini perkara yang baik. Akan tetapi ketika pulang ke rumahnya, dia tidak bisa memberikan sebut kepada keluarganya. Padahal keluarganya adalah orang yang paling berhak untuk melihat kebaikannya. Terlebih lagi di zaman gurbah. Pada zaman seperti sekarang, yang mana keluarga kita mengalami gurbah, mengalami keasingan di dalam hidupnya. Mereka hidup dalam keadaan asing, dikarenakan tak masuk mereka dalam sunnah Nabi SAW. Maka jangan ditambah keasingan tersebut dengan ditambah beban oleh kita, dengan buruknya akhlak kita terhadap mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita semuanya dan perbaiki dzuriyah kita dan keluarga kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.